No peanuts ya. Super Ecos, super Ecos, super Ecos, super Ecos. Ini enak susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Geleng geleng Novin Asia. Ini enak susunya Novin Asia. Enak susunya. Ime enak susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Geleng geleng Novin Asia. Ime enak susunya Novin Asia. Hime enak susunya. Ajar Novin Asia, Novin Asia, bukan kaleng. Novin Asia. Novin Asia. Bukan kaleng-kaleng. Novin Asia, bukan kaleng-kaleng.